الكافرون ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله masih kita membahas mengenai jenis tauhid yang kelima yang sebenarnya para tauhid itu banyak jenisnya hanya saja lima jenis yang disebutkan di sini adalah para pembesarnya yang paling besar fitnahnya di antara para tauhid yang ada itu yang kelima di sini adalah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan dalil-dalil yang menyebutkan atau menyebutkan dalil-dalil mengenai orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalil tersebut ada yang menetapkan bahwasannya orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah orang-orang kafir. Kemudian ada yang menetapkan bahwasannya mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian yang ketiga ada yang menetapkan bahwasannya mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka apakah yang dimaksud dengan ketiga ayat tersebut? Bahwasannya orang yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang kafir, zalim dan fasik sekaligus, ataukah kemudian ketiga sifat ini adalah ditetapkan dan diterapkan bagi tiga jenis golongan orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada satu orang yang kemudian berhukum kepada selain hukum Allah, tapi kepada tiga golongan manusia yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Al-Utsaimin merajihkan yang kedua ini, bahwasanya itulah yang lebih mendekati kebenaran, bahwasanya di antara orang-orang yang berhukum dengan hukum Allah dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala ada yang kemudian dapat menjatuhkan dia ke dalam kekufuran. Namun kemudian ada golongan yang kedua yang kemudian berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak kafir, namun disifati sebagai zalim saja. Dan juga ada pula golongan yang ketiga yang berhukum dengan selain hukum Allah dan disifati sebagai fasik, tidak dikategorikan sebagai orang yang kafir keluar dari agama. Kita telah menyebutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin mengenai golongan orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dan di kategorikan sebagai orang yang kafir, keluar dari agama. Yaitu orang-orang yang benar-benar ketika dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan sikap merendahkan hukum Allah, merendahkan syariat Islam. Atau kemudian menganggap yang selainnya lebih bermanfaat, lebih bermaslahat, lebih baik bagi umat manusia. Atau yang menganggap yang lainnya adalah sesuatu yang semisal, setara dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak lebih baik, namun apa? Setara. Atau kemudian juga yang disebut oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, yang termasuk kategori orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, kemudian terjatuh kepada kekufuran, yaitu orang yang menganggap boleh berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan-golongan atau jenis-jenis orang yang kemudian ketika dia berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala atau berhukum dengan selain, kan? Berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terjatuh kepada kekufuran. Ya, terjatuh kepada kekufuran. Maka ini dilihat kembali kepada apa yang mendorong dia untuk kembali untuk kemudian berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, faktor pendorongnya. Apa yang ada di dalam hatinya yang kemudian dia menjadikan dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah, namun kemudian condong kepada hukum buatan manusia. Dan ini adalah perkara hati yang bisa jadi nampak dengan apa yang diucapkan secara lisan, namun kalau secara lisannya, zahirnya tidak menunjukkan bahwasanya dia merendahkan syariat Islam atau menganggap bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, atau kemungkinan-kemungkinan yang lain tadi yang tadi kita sebutkan, maka dari mana kita mengetahui bahwasanya dia sudah terjatuh kepada kekufuran ketika dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki dalil, kita tidak memiliki burhan bahwasanya dia sudah terjatuh kepada kekufuran, ya. Bisa saja dia justru tergolong sebagai jenis yang kedua, yaitu orang-orang yang zalim saja atau orang-orang yang fasik saja, bukan terjatuh kepada kekufuran, walaupun kemudian ketiga golongan ini sama-sama jeleknya. Namun tentu saja orang yang terjatuh kepada kekufuran ini lebih jelek daripada golongan yang lainnya. Bukan berarti golongan yang kedua dan ketiga ini golongan yang baik, bukan. Ya, tetap jelek, tapi sebagaimana kita ketahui, yaitu kejelekan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat. Ada yang sampai tingkat kekufuran seperti golongan yang pertama, ada yang kemudian tidak sampai tingkat kekufuran, masih di bawah kekufuran seperti golongan yang kedua dan ketiga. Kita belum membaca apa yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin mengenai golongan yang kedua. Insyaallah akan kita baca pada kesempatan kali ini. Qala al-'Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah wahuwa lam yastakhiffa bihi." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dalam keadaan dia tidak menganggap ringan, tidak menganggap enteng, tidak mengentengkan hukum Allah, qala wa lam yahtaqirhu, dan tidak pula menyepelekannya, wa lam ya'taqid anna ghayrahu aslaha minhu linafsihi aw nahwi dzalika, dan tidak menganggap, tidak meyakini bahwasanya yang selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu lebih bermaslahat daripada hukum Allah linafsihi, Allah alam dimaksud linafsihi di sini, aw nahwi dzalik, atau alasan-alasan yang seperti itu, ya, alasan-alasan yang sejenis dengan apa yang disebutkan. Qala fa hadza dhalimun, maka yang seperti ini adalah orang yang zalim, wa laysa bikafir, bukan orang yang kemudian kafir terjatuh kepada kekufuran. Jadi apabila tidak ada unsur-unsur ini, tidak ada unsur menyepelekan syariat Islam, hukum Islam, tidak ada unsur meyakini yang selain hukum Islam lebih baik atau setara dengan hukum Islam, atau menganggap boleh berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia sekedar zalim saja, laisa bikafir, bukan orang yang kafir. Qala wa takhtalifu maratibu zulmihi bihasabil mahkumi bihi wa wasailil hukmi, dan kemudian bertingkat-tingkat kezaliman tadi berdasarkan hukum yang ditetapkan dan juga kemudian perantara-perantara hukumnya. Jadi semakin besar atau semakin tinggi kedudukan hukum yang ditinggalkan dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka semakin zalim dia, semakin tinggi tingkat kezalimannya. Ya, jadi bertingkat-tingkat tingkat kezalimannya berdasarkan apa yang dia hukumi, yaitu perkara-perkara menyangkut misalnya harta benda dibandingkan dengan perkara yang menyangkut permasalahan akidah misalnya. Itu saja permasalahan akidah ini lebih, yaitu besar dan lebih tinggi kedudukannya. Maka apabila dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan akidah, maka itu lebih parah, ya, dan lebih tinggi tingkat kezalimannya daripada sekedar berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan harta benda. Ya, itu contohnya. Yaitu bahwasanya tingkat kezaliman seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini jenisnya, yaitu yang tidak merendahkan syariat Islam, tidak menyepelekan syariat Islam, tidak meyakini selain syariat Islam, itu lebih bermaslahat. Maka dia bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang kemudian dia hukumi, apakah tentang permasalahan akidah atau hanya sekedar permasalahan harta benda saja, ya, atau kemudian permasalahan hudud, hukum-hukum yang mengenai hukum-hukum had, hukum-hukum mengenai tindakan pidana. Maka bertingkat-tingkat. Qala rahimahullah, wa man lam yahkum bima anzalallah la istighfafan bihukmillah, dan barang siapa yang kemudian berhukum dengan atau tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, la istighfafan bihukmillah, bukan karena menganggap enteng hukum Allah, meringankan hukum Allah Subhanahu wa taala, wala ihtiqaran, dan tidak pula menyepelekan, wala i'tiqadan anna ghayrahu aslahu, dan tidak pula menganggap atau berkeyakinan bahwasanya yang selainnya itu lebih bermaslahat, wa anfa'u lil khalqi, dan lebih bermanfaat bagi manusia, au mithluhu, atau semisal dengan hukum syariat tadi. Sama seperti jenis yang kedua, tidak ada unsur-unsur yang kemudian menjadikan seorang bisa dikafirkan dengannya, bisa dikatakan terjatuh kepada kekufuran. Tidak ada unsur-unsur ini. Tapi apa? Wa innama hakama bi ghairihi mahabatan lil mahkumi lahu. Akan tetapi dia berhukum dengan yang selain hukum Allah Subhanahu wa taala karena di sini muhabatan, itu ada terjemahannya apa? Muhabatan, ha? Ya, cari muka, nah. Cari muka kepada orang yang dia putuskan keputusan tersebut pada dirinya sehingga itu meringankannya. Cuma sekedar cari muka saja. Ingin mendekat atau didekatkan kepada orang yang kemudian dia menghukumi padanya. Yang seharusnya dia apabila dihukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala misalnya, dihukum dengan hukum yang berat, misalnya mencuri katakanlah, dipotong tangannya, sudah terpenuhi syarat-syaratnya sehingga harus dipotong tangannya, tapi karena dia ingin mencari muka terhadap orang tersebut, maka diputuskan dengan hukum yang lainnya, tidak dipotong tangannya, hanya saja kemudian didenda misalnya, atau dikurung, dipenjara, dan yang lain sebagainya. Maka tujuannya adalah tujuan duniawi saja, ingin cari muka di hadapan orang yang kemudian dia menghukumi dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala padanya. Qala au mura'atan au mura'atan au mura'atan li rishwatin, atau kemudian dia ingin mencari sogokan dengannya. Dia tahu kalau dia menghukumi dengan hukum yang ringan, dia akan mendapatkan sogokan, atau kemudian dia memang sudah ditawari sogokan terlebih dahulu. Kalau bisa jangan dihukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak dihukum dengan hukuman potong tangan misalnya, saya bisa memberikan sekian juta, atau saya bisa memberikan yaitu kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Ingin mendapatkan rishwah, suap, ingin mendapatkan sogokan. Au ghairuha, atau yang selainnya, alasan-alasan lainnya, min aradid dunya, dari perkara-perkara duniawi dalam bentuk apapun itu, ya. Fahadza fasiqun, maka yang seperti ini adalah fasiq, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan-tujuan duniawi saja, kekayaan ataupun kemudian jabatan, ya. Karena kebetulan ini yang menjadi terdakwa atau tersangka adalah orang yang terhormat misalnya, ya. Maka apabila kemudian dihukumkan dengan putusan yang ringan, ya, maka kemudian dia akan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi misalnya. Maka inilah tujuan duniawi, maka dia dikategorikan sebagai orang yang fasik. Qala wa laisa bikafir, dan tidak dikatakan sebagai orang yang kafir, karena tidak ada unsur-unsur merendahkan syariat Islam, ya, atau kemudian tadi menganggap enteng syariat Islam, menganggap yang lainnya lebih bermanfaat dan yang lain sebagainya. Qala wa takhtalifu maratibu fisqihi bisabab bihasabil mahkumi bihi wa wasailil hukmi, dan juga sama seperti golongan yang kedua, kefasikannya itu masih bertingkat-tingkat, tidak berada pada satu tingkat, ya, sesuai dengan hukum yang dia tetapkan tadi itu berkenaan dengan apa, ya. Seperti tadi yang kita contohkan misalnya perkara akidah, dia adalah perkara yang penting. Apabila dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala pada perkara akidah karena tujuan duniawi, maka kefasikannya adalah kefasikan yang betul-betul parah. Tingkat kefasikannya tinggi daripada sekedar menghukumi dalam perkara apa? Harta benda atau perbuatan-perbuatan kriminal. Misalnya apa? Seorang yang kemudian mencela ayat Allah Subhanahu wa taala, ini sudah menyangkut akidah. Seharusnya dia dihukumi sebagai murtad dan dikenakan had sebagai orang yang kemudian yaitu keluar dari Islam, yaitu seharusnya dia dibunuh. Namun karena tujuan-tujuan duniawi tidak dibunuh. Kemudian hanya dihukumi dengan hukuman-hukuman yang lain saja, dianggap sebelum keluar dari Islam dan yang lain sebagainya. Dia tahu ini adalah suatu kekufuran, mencela ayat Allah Subhanahu wa taala, kekufuran jelas. Kemudian dia menghukumi dengan hukum yang lain karena tujuan duniawi, maka ini adalah suatu kefasikan, dan kefasikan yang parah. Suatu kefasikan yang parah daripada sekedar misalnya tadi tidak menghukum dengan potong tangan karena tujuan duniawi. Karena tujuan duniawi. Wa wasailul hukm, dan juga perantara-perantara hukum yang dipergunakan. Wallah alam yang dimaksud dengan perantara-perantara hukum di sini perlu untuk kemudian dilihat kepada tujuan yang lainnya. Wallah alam. قال رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بركات شيخ الإسلام ابن تيمية في من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله tentang orang-orang yang menjadikan hibur-hibur mereka itu para ulama mereka dan rahib-rahib mereka yaitu para ahli ibadah mereka sebagai rob-rob selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rob-rob yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala yaitu yang ada pada ayat yang telah kita bacakan pada beberapa kesempatan yang telah lalu, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para hibur-hibur mereka dan juga para rahib-rahib mereka sebagai rob-rob yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Syekhul Islam memberikan komentar tentang orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau tadi pembahasannya mengenai orang yang berhukum, yaitu memutuskan hukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang pembahasannya berpindah kepada permasalahan yang lainnya, yaitu orang yang mengikuti ya. Mengikuti dan kemudian mematuhi orang yang menjalankan hukum selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala atau menetapkan hukum selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah dua topik yang berbeda ya. Dua topik yang berbeda. Kalau tadi permasalahan orang yang menetapkan hukum dan menghukumi, permasalahan yang kedua ini orang yang mengikuti hukum tadi ya. Orang yang mengikuti hukum tadi. Qala rahimahullah annahum ala wajhain. Bahwasanya mereka ini ada dua jenis, ada dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, an ya'lamu annahum baddalu dinallah. Bahwasanya mereka ini mengikuti, menjadikan orang lain atau menjadikan rahib-rahib dan para hibur-hibur para ulama tadi sebagai rob yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Para pengikut ini tahu bahwasanya mereka, orang-orang yang diikuti, telah merubah-rubah agama Allah. Tahu dia, yakin ini tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sesuai dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fayattabi'unahum ala tabdil. Maka kemudian mereka mengikuti orang-orang tadi dalam apa yang mereka ubah-ubah tadi. Qala wa ya'taqiduna tahlila ma hurrim atau tahlila ma harram. Maka mereka meyakini halalnya apa yang kemudian diharamkan. Jadi ini yang mengikuti sebenarnya bukan orang bodoh. Tahu ini sudah diganti oleh sang rahib atau diganti oleh sang alim ini. Ini sudah diganti. Tapi saya harus mengikuti alim ini dan kemudian dia bertaklid kepada alim ini. Kemudian menjadikan dijadikan keyakinan bagi dirinya bahwasanya memang yang dikatakan oleh sang rahib ini benar. Bahwasanya apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu atau apa yang dihalalkan atau apa yang dihalalkan oleh sang rahib ini memang benar-benar halal padahal haram pada asalnya, pada hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu haram. Sang rahib mengatakan halal ya, maka ini nanti ada hukumnya sendiri. Qala wa tahrimu ma ahallallah, dan kemudian juga mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ittiba'an li ru'asaihim, karena mengikuti para pembesar-pembesar mereka. Tahu salah tapi diikuti saja dan kemudian dijadikan keyakinan dalam hatinya. Qala ma'a ilmihim annahum khalafu dinar rasul atau dinar rusul. Dalam keadaan dia mengetahui atau dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya para pembesar itu telah menyelisihi agamanya para rasul. Fahadza kufrun, maka ini adalah kekufuran. Ya. Tahu ini sudah dirubah tapi diikuti saja. Diyakini dalam hatinya, ya. Maka ini adalah kekufuran. Qala wa qad ja'alahu Qala wa qad ja'alahu Allah wa rasuluhu syirkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala serta rasulnya telah mengkategorikan perbuatan yang seperti ini sebagai kesyirikan. sebagai suatu peribadahan kepada para pembesar tadi. Ini kesyirikan, dan syirik yang besar keluar dari agama ketika dia meyakini suatu perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suatu perkara yang haram karena mengikuti pendapatnya pembesarnya tadi, padahal dia tahu itu adalah pendapat yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dianggap halal karena kemudian mengikuti para pembesar tadi. Maka adalah suatu kekufuran apabila dia dilandasi apa tadi? Ilmu. Bahwasanya mereka, para pembesar tadi, sudah menyelisihi yaitu apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Maka orang yang tidak tahu seharusnya ditegakkan hujah terlebih dahulu, bukan kemudian langsung dikufurkan. Kita beritahu kepada dia ini sebetulnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun fulan pembesar tadi menghalalkannya, maka jangan diikuti. Kalau sudah tahu kemudian masih mengikuti sang pembesar tadi, maka ya digolongkan dalam jenis yang ini, ya, yang sudah mengetahui bahwasannya sang pembesar menyelisih aturan agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti saja dalam badan dia sudah memiliki ilmunya. Ini jenis yang pertama. Kemudian ats-tsani, jenis yang kedua dari para pengikut orang yang menetapkan hukum dengan selain hukum Allah, an yakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bi tahlilil haram wa tahrimil halal kadza al ibaratu al manqulatu anhu thabitan, bahwasanya keyakinan dia dan keimanannya, atau keyakinan mereka dan keimanannya tentang penghalalan perkara-perkara yang haram dan pengharaman perkara-perkara yang halal, seperti itu memang ibarat yang dinukilkan dari Syekhul Islam, mungkin agak membingungkan maksudnya, tapi nanti kita akan jelaskan. Bahwasanya keyakinan tersebut tsabitan, memang ada di dalam hatinya. Ya, wallahu alam yang dimaksud bahwasanya orang-orang tadi yang jenis yang kedua ini mengakui dan menyatakan bahwasannya orang-orang tadi, para pembesar tadi, sudah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak meyakini hal tersebut, tidak menjadikan akidah bahwasanya yang dikatakan oleh para pembesar tadi benar. Mereka masih meyakini apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan itu haram, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan itu halal. Tidak meyakini seperti apa yang dinyatakan oleh para pembesarnya. Wallahu alam, itu yang dimaksud. Qala lakinnahum ata'uuhum fi ma'siyatillah. Akan tetapi mereka mengikuti para pembesarnya fi maksiatillah, dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yaf'alul muslimu ma yaf'aluhu minal ma'asi. Seperti keadaan muslim yang lainnya yang kemudian melakukan perkara-perkara dari kemaksiatan-kemaksiatan. Allati ya'taqidu annaha ma'asi, yang dia meyakini bahwasanya itulah suatu kemaksiatan. Fahaulai lahum hukmu amsalihim min ahli dzunub. Maka orang-orang yang seperti ini hukumnya adalah semisal dengan yang selainnya dari orang-orang yang melakukan dosa, melakukan yaitu apa? Perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenis yang kedua ini tidak dikafirkan. Yaitu apa? Yaitu orang-orang yang kemudian mengikuti para pembesar dalam keadaan dia tahu pembesarnya itu salah, dan di dalam hatinya tidak ada akidah, tidak ada keyakinan bahwasanya apa yang dikatakan oleh sang pembesar itu benar. Dia yakin dengan sepenuhnya keyakinan bahwasanya apa yang dinyatakan oleh pembesarnya ini salah. Dia sudah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dorongan hawa nafsu, ya, dia mengikuti para pembesar tadi. Ya, bisa jadi karena yang dicari duniawi, perkara duniawi, ya, ingin cari muka di hadapan pembesar tadi, atau sama pembesar tadi memang orang yang selalu memberikan gaji, memberikan bayaran kepadanya, sehingga dia mentaatinya saja dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak ubahnya sebagaimana orang-orang yang melakukan kemaksiatan dalam keadaan dia apa? Tahu bahwa ini maksiat, ini haram sebetulnya. Minum khamar misalnya, minum khamar. Dia minum khamar kenapa? Bukan karena meyakini itu adalah sesuatu yang halal, tapi apa? Dia tahu itu sesuatu yang haram, tapi terdorong oleh hawa nafsu, ya, terdorong oleh hawa nafsu. Berzina juga demikian, dia tahu zina haram, tapi kemudian dia terdorong oleh hawa nafsu untuk kemudian melakukannya. Demikian pula orang yang seperti ini mengikuti pembesarnya karena terdorong oleh hawa nafsu, bukan karena meyakini apa yang dikatakannya benar, bukan karena meyakini bahwasanya ucapan yang diucapkan oleh sang pembesar tadi berupa pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara yang benar, ya, ataupun kemudian sebaliknya penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diucapkan oleh pembesarnya itu adalah benar. Dia meyakini bahwasanya pembesarnya itu salah, namun mengikutinya karena tadi dorongan hawa nafsu, makanya adalah kemaksiatan, ya, adalah suatu kemaksiatan, maka hukumnya sama seperti ahlul ma'asi yang lainnya, orang-orang yang melawan kemaksiatan yang lainnya, tidak dikufurkan, tidak keluar dari agama Islam, ya, namun dia telah melakukan suatu dosa yang besar yang seharusnya dia bertaubat darinya. Baik, dipahami ini ya? Ya. Kalau yang hakim menunjukkan bahwa ini sahabat ini ada pembahasannya di apa namanya, di agak di bawah setelahnya ini, Pak. Kita sebutkan di sini. Qala rahimahullahu taala wa hunaka farqun بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله. Dan di sana ada perbedaan antara permasalahan-permasalahan yang kemudian yang pertama dianggap sebagai pensyariatan secara umum, yaitu penetapan hukum berupa misalnya undang-undang atau penetapan hukum berupa yaitu kitab undang-undang hukum perdata atau pidana dan yang lain sebagainya, menetapkan ini penetapan hukum yang secara umum undang-undang dan yang lain sebagainya yang kemudian menyelisih syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan permasalahan yang kedua itu apa? Permasalahan tentang suatu masalah secara tertentu, suatu kasus tertentu, suatu apa namanya, suatu persidangan tentang permasalahan tertentu, tindak pidana tertentu atau tindak perdata tertentu, kriminal tertentu. Ini ada perbedaan antara menetapkan undang-undang secara umum atau kemudian menetapkan satu hukum bagi fulan, ini fulan ini hukumnya seperti ini. Ada perbedaan. Allati yahkumu fiha al-qadhi, yang kemudian permasalahan tertentu yang kemudian seorang qadhi, seorang hakim itu menghukumi padanya dengan perkara yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbeda antara penetapan undang-undang secara umum, ya, ataupun kemudian penetapan tentang suatu hukum perkara tertentu. Qala li anna al-masail allati tu'tabaru tashri'an 'aman la yata'adda fiha at-taqsim as-sabiq. Karena permasalahan-permasalahan yang di anggap sebagai penetapan aturan secara umum tadi seperti undang-undang dan lain sebagainya tidaklah kemudian ada padanya pembagian yang sudah lewat, pembagian antara golongan yang pertama digolongkan sebagai kafir, kemudian golongan yang kedua digolongkan sebagai fasik, yang ketiga sebagai zalim. Tidak ada pembagian ini. Qala wa innama huwa min al-qismil awwal faqat. Akan tapi yang seperti ini menetapkan undang-undang yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin cuma ada satu jenis saja. Jenis yang pertama. Itu apa? Yang terjatuh pada ke kekufuran. Walaupun kemudian kalau menetapkan bahwa saya fulan kafir, apa? Sedapa syarat-syaratnya dan apa? Terbebas atau tidak ada tidak adanya apa? Penghalang-menghalangnya sebagaimana sudah kita jelaskan pada kesempatan yang telah lalu, ya. Jadi ini masih berkaitannya, jangan kemudian di apa fokus kepada pembahasan ini saja kemudian yang lalu dilupakan tentang mengkafirkan kita kemudian apa tidak kemudian mengkafirkan secara muayyan secara orang tertentu bahwa fulan kafir kecuali kemudian sudah terpenuhi syarat-syaratnya dan kemudian sudah jelas tidak ada penghalang-penghalangnya ya. Qala wa innama huwa minal hiya minal qismil awwali faqat. Tapi jenis yang ini menetapkan undang-undang umum ini termasuk jenis pertama saja yaitu yang terjatuh kepada kekufuran. Qala li anna hadha al musyarri' tashri'an yukhaliful Islam, karena orang yang menetapkan peraturan-peraturan yang menyelisihi Islam, innama syar'ahu li'tiqadihi annahu aslah. Hanya saja dia menetapkan peraturan tersebut karena dia meyakini bahwasanya peraturan ini lebih baik, lebih bermaslahat minal Islam, dari peraturan Islam. Wa anfa'u lil ibadi, dan lebih bermanfaat daripada bagi apa para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kama sabaqat al isyaratu ilaihi. Seperti sudah berlalu isyarat atas perkara tadi dalam pembahasan yang telah lalu, yaitu jenis yang pertama. Baik, adapun tentang hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dalam suatu perkara tertentu, maka di situ ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana beliau bersabda, al-qudhatu thalathah, wahidun fil jannah wa itsnani fil nar. Hakim itu ada tiga jenis. Satu jenis di dalam surga, masuk dalam surga, dan dua jenis ini di dalam neraka. Jadi hakim ini apa? Memang apa namanya kemudian berat konsekuensinya. Hakim ada tiga jenis. Satu jenis dalam surga dan dua jenis dalam neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, adapun yang di dalam surga yaitu orang yang mengetahui tentang hukum Allah Subhanahu wa taala kemudian dia berhukum dengannya. Mengetahui dengan hukum Allah Subhanahu wa taala kemudian dia berhukum dengannya. Ya. Ini yang pertama, ini dalam surga, mengetahui hukum Allah kemudian dia menjalankannya. Adapun dua jenis yang kedua yaitu apa? Yang mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala tapi dia berbuat kezaliman dengan tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka di dalam neraka. Kemudian yang ketiga, disebutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya apa? Orang yang tidak mengerti hukum Allah Subhanahu wa taala kemudian dia menghakimi dengan kejahilan, ya. Maka ini pun di dalam neraka, menghakimi dengan kejahilan. Jadi dua orang yang di dalam neraka itu apa? Mengetahui ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala tapi menghakimi dengan apa? Dengan kebalikan apa dari apa yang dia ketahui tadi. Dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini dalam neraka, dan demikian pula orang yang memberikan keputusan dengan kejahilan, ya. Maka ini tergolong kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia memutuskan perkara dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan bukan termasuk jenis yang pertama tadi, Pak. Bukan termasuk jenis yang pertama yang kemudian merendahkan hukum Islam. Jadi lebih bagus hukum Islam kemudian apa namanya? Yaitu tidak layak untuk diterapkan di negara ini atau pada saat ini, pada zaman ini dan yang lain sebagainya. Ya, adapun orang hakim yang seperti ini yang kemudian menyepelekan hukum Islam, merendahkan hukum Islam, maka dia terjatuh kepada kekufuran. Tapi tetap untuk perkara vonis tadi, perkara vonis bahwasanya hakim fulan kafir, ya ini kita hendaknya berhati-hati darinya. Harus ada penegakan hujah terlebih dahulu terhadap hakim tersebut. Tidak boleh Pak menegakkan atau kemudian menetapkan hukum yang seperti itu, karena hukum Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ya. Kalau dia mengatakan iya, memang betul seperti itu, tapi saya kan cari uang misalnya. Berarti ini golongan yang mana? Tadi ada tiga golongan, ada yang kafir dan zalim ada yang fasik. Ini golongan yang mana? Menginginkan perkara duniawi. Pas. Kalau dia meyakini, ya hukum Islam lebih bagus, potong tangan lebih bagus. Tapi yang hukumnya sudah seperti ini di sini ya. Saya bagaimana? Saya makan di sini. Kalau enggak di sini, saya mau makan apa? Duniawi. Pas. Allah kan? Seperti itu. Ya. Tapi kalau tadi yang menetapkan undang-undang secara menyeluruh, menetapkan kitab tentang hukum tadi, hukum perdata ataupun pidana secara menyeluruh, maka ini wallahu alam itu disebut di sini cuma termasuk golongan yang pertama saja. Ketika dia menetapkan selain hukum Allah Subhanahu wa taala pada kitab undang-undang tersebut. Wallahu alam. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Tinggal terdapat atau tersisa satu paragraf, insya Allah kita akan baca pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim.